Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwasannya sebaik-baik malam yang ada dalam sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang dimana Al-Quran diturunkan pada malam itu, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan sebaik-baik kalam adalah kalamullah, dan Al-Quran adalah kalamullah, sehingga dia turun pada malam yang terbaik, turun pada malam yang paling baik, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak kebaikan pada malam tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak barokah dan keutamaan pada malam tersebut, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mubarakah. Dikatakan mubarakah karena banyaknya kebaikan pada malam tersebut, dan juga karena banyaknya barokah dan keutamaan pada malam tersebut. Malam yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Malam yang pada malam tersebut para malaikat turun, untuk menyaksikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beribadah pada malam tersebut. Para malaikat turun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedemikian banyak apa yang disebutkan tentang Lailatul Qadar, yang sudah seyogianya bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh, ya, berambisi, bersemangat, berijtihad, ya, untuk mencari dan mendapatkan malam yang paling baik dari malam-malam yang ada dalam sepanjang tahun. Malam yang barang siapa melakukan ibadah di malam tersebut penuh keimanan dan ihtisab mencari pahala dari Allah Azza wa Jal, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan ibadah, al-qiyam, al-qiyam bil ibadah, baik itu salat malam atau membaca Al-Qur'an atau zikrullah dan lain sebagainya pada malam Lailatul Qadar, dengan dilandasi keimanan dan ihtisab mencari pahala dari Allah Azza wa Jal, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadar karena mulianya malam tersebut, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Al-Qadar bermakna syaraf, bermakna syaraf, kemuliaan. Malam kemuliaan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dikatakan Lailatul Qadar dari Al-Qadar bermakna takdir, yang artinya ditetapkan takdir-takdir pada tahun, setahun yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam setahun yang akan datang, nah, ditetapkan, yaitu yufassal, ditetapkan dari Lauhul Mahfud, naam, kemudian diberikan kepada al-katabah, para malaikat pencatat, yang semua takdir sudah ada di Lauhul Mahfud. Kemudian untuk setahun yang berikutnya, naam, diberikanlah catatan setahun berikutnya kepada al-katabah, para malaikat pencatat. Fiha yufraku kullu amrin hakim, yang pada malam tersebut dijelaskan, ditetapkan, semua perkara yang penuh hikmah. Nah, dalam setahun ke depan, diambil dari Lauh Al-Mahfud, diberikan kepada para al-katabah, para malaikat pencatat, sehingga dikatakan Lailatul Qadar, malam takdir. Itu dijelaskan takdir-takdir yang naam setahun yang akan datang. Naam. Dan malam Lailatul Qadar, masih tetap ada baqiyah. Naam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mencari malam tersebut. Namun kapan malam tersebut, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, para ulama berselisih dalam mentayyin atau menentukan malam Lailatul Qadar, menjadi pendapat yang sangat banyak. Nah, dan yang sahih dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwasannya malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencari Lailatul Qadar ya, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini anjuran dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mencarinya pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan kita sekarang pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Dan dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut, ada hari-hari yang paling arja, yang paling diharapkan. Ya. Padanya terdapat Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam witirnya. Nah, dari 10 malam terakhir tersebut, yang lebih kuat adalah pada malam-malam witirnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, bahwasannya beliau bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Ini lebih menyempit lagi. Ya, dari 10 hari terakhir lebih menyempit lagi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam witir dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, malam-malam witir yaitu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Nah, dan dari malam-malam witir tersebut, ya, yang lebih kuat adalah malam-malam witir yang terdapat pada 7 hari terakhir. Hal ini berdasarkan riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. "Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi." Apabila salah seorang dari kalian lemah, ya, enggak mampu full 10 hari terakhir, maka jangan dia lalai atau jangan dia luput dari 7 hari yang terakhir. Nah, jangan dia lalai, jangan dia luput ya, dari 7 hari yang terakhir. Nah, 7 hari yang terakhir, malam-malam ganjilnya berarti malam berapa? Malam 25, malam 27, dan 29. 3 malam ini yang paling kuat. Nah, akan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, dan dari 3 malam ini, 3 malam yang paling kuat ini, 25, 27, 29. Yang paling arja, yang paling diharapkan, dan yang paling kuat padanya terjadi Lailatul Qadar padanya adalah malam yang ke-27. Lailatul Sab'a wal Ishrin. Malam yang ke-27. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai bersumpah, "Wallahi, demi Allah," kata beliau, "Inni la a'lamu ayyu lailatin hiya." Sungguh aku tahu malam apa itu. Sungguh aku tahu Lailatul Qadar itu pada malam apa. "Hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha." Yaitu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menegakkan ibadah di malam tersebut. "Wahiya Lailatul Sabihati Sab'in wa Ishrin," yaitu malam ke-27. Nah, beliau sampai bersumpah. Nah, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Nah. Namun kenapa kita tidak menetapkan Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27, tetapi kita katakan yang arja, yang paling diharapkan, yang paling kuat dari malam-malam yang ada, ya. Yang demikian karena Lailatul Qadar pernah terjadi pada selain malam 27. Nah, yang demikian karena Lailatul Qadar pernah terjadi pada selain malam yang ke-27. Ya, sehingga tidak kita tetapkan pada malam ke-27 secara ta'yin. Nah, secara pasti dalam penentuannya, tetapi kita katakan arjalayali, malam yang paling diharapkan, malam yang paling kuat dari malam-malam ganjil yang ada. Nah, karena pernah terjadi pada selain malam ke-27, ya, yaitu pernah terjadi pada malam yang ke-21. Nah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya malam Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam yang ke-21. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi pada zaman para sahabat, pernah terjadi pada malam yang ke-23. Nah, jadi pernah terjadi pada malam ke-21 dan pernah terjadi pada malam ke-23. Ini yang membuat kita tidak mentakyin, tidak menetapkan dengan pasti bahwasanya Lailatul Qadar itu malam ke-27. Karena pernah terjadi pada selain malam tersebut. Namun kita katakan arjalayali, malam yang paling diharapkan, yang paling kuat. Naam, terjadinya Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Malam yang ke-27. Nah, apalagi sahabat Ubay bin Ka'ab tadi sudah sampai dengan cara bersumpah, ya, bahwasanya malam tersebut adalah malam yang ke-27. Nah, maka dari riwayat-riwayat yang sudah ada tadi, ya, Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan lebih menyempit lagi pada malam-malam ganjilnya. Nah, walaupun tidak menuntut kemungkinan terjadi juga pada malam-malam genap. Nah, ya. Sehingga seorang yang dia bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka insyaallah, ya, biidnillah dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun dia tidak tahu malam itu malam Lailatul Qadar atau bukan, tapi dia selama malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dia penuhi dengan ibadah, ya. Baik itu sholat malam atau qiraatul Quran atau zikrullah atau berdoa, ya, menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah, ya, dan seterusnya. Selama 10 malam terakhir atau sepanjang 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka insya Allah dia mendapatkan malam ini Lailatul Qadar. Nah, barang siapa yang lemah atau luput, ya, dari semua 10 malam terakhir tersebut, jangan luput dan jangan lalai dari 7 yang tersisa. Nah, sekarang kita sudah masuk pada 7 yang tersisa. Sekarang tanggal berapa? 24. Ya, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, kita masuk pada 7 malam yang tersisa. Maka jangan sampai kita lalai dan luput, jangan sampai ketiduran lagi, ya. Nah, berusaha. Nah, ya, dengan cara yang dia bisa dapatkan agar dia bisa kokoh, ya, bisa bangun, ya, terjaga di malam-malam yang tersisa ini, ya, dari 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah. Baik. Bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau tidak mau luput dan lalai dari malam Lailatul Qadar, ya, sampai beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, idza dakhala al-ashr, apabila sudah masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, ya, yaitu meninggalkan kasur, ya, di rumahnya, meninggalkan bercanda atau bermesraan dengan istrinya di rumahnya, mengencangkan sarungnya, ya, meninggalkan bernikmat-nikmat dengan istrinya, dengan keluarganya. Syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, dan sampai membangunkan keluarganya. Nah, dan sebagian mengatakan beliau menyuruh orang untuk membangunkan keluarga beliau karena beliau sedang itikaf. Nah, di masjid. Baik. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan malam ini, kemuliaan. Nah, sampai beliau beriktikaf, ya. Bahkan beliau semenjak masuk ke Madinah, ya, beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bagaimana bersungguh-sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Malam yang penuh barokah dan kebaikan. Maka hendaknya kita juga jangan sampai lalai dan luput dari mendapatkan malam ini, ya. Malam yang mulia ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau seseorang, ya, hanya untuk mendapatkan upah 100.000, ya, sehari atau 200.000 sehari, subhanallah, sampai rela ngopi supaya enggak tidur, ya. Nah, supaya kerjanya bagus ini dan lain sebagainya, seharian dia terjaga dari pagi sampai sore, ya. Nah, nilai dunia hanya 200.000, ya. Nilai yang rendah, dia bisa sampai semangat dan bersungguh-sungguh, ya. Perjalanan yang jauh dia tempuh. Nah, laini Lailatul Qadar, ya, subhanallah, keutamaan yang besar, ya, enggak ada bandingannya kalau dibandingkan sekedar 200.000. Nah, ya, malam yang mulia, yang penuh kebaikan padanya, nah, yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang melakukan ibadah di malam tersebut. Maka jangan sampai kita lalai. Kita usaha, harus berjuang, ya. Nah, jangan ngantuk sedikit, sudah. Nah, lolos, bangun-bangun. Nah, sahur misalkan, atau bahkan mungkin azan subuh, ya. Jangan sampai. Berusaha, ya, berusaha agar dia bisa terjaga di malam-malam yang tersisa ini. Nah, jangan lalai lagi, ya. Nah, jangan banyak ngobrol-obrolan yang tidak penting, yang barakallahu fikum memakan waktu, ya, sehingga waktu habis di situ. Ya, gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal pada sisa-sisa malam-malam Ramadan yang tersisa ini. Nah, 7 malam yang tersisa ini, ya. Berjuang bersungguh-sungguh, ya. Nah, jika antum bisa, antum bangunkan keluarga antum juga untuk ikut bersungguh-sungguh, ya. Karena juga kita menginginkan keluarga kita juga ikut merasakan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, apa yang kita ucapkan, ya, pada malam Lailatul Qadar? Di sana terdapat riwayat dalam Sunan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma'du?" Ya Rasulullah, nah, apa pendapatmu jika aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang aku na'am, panjatkan dalam doaku. Qala, maka beliau bersabda, takulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah olehmu, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan menyukai maaf atau ampunan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Subhanallah. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar, doa minta ampunan. Ya. Karena nikmat yang besar ketika seseorang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang agung. Nah, maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak doa ini. Dan dianjurkan pada malam Lailatul Qadar, nah, perbanyak doa. Nah, perbanyak doa. Nah, di antara doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah ini. Ya. Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, na'am barakallahu fikum, tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Di sana ada beberapa tanda yang datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang di antara tanda tersebut ya adalah bahwasannya matahari terbit pada pagi Lailatul Qadar ya dalam keadaan la syu'a'alaha, tidak menyilaukan. Ya. Tidak memancarkan cahaya yang menyilaukan mata, tetapi mata akan melihat dengan jelas bulatan matahari tersebut. Nah, ini diantara tanda Lailatul Qadar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna syamsa tatlu'u min dzalikal yaum la syu'a'a laha. Nah, bahwasannya matahari terbit pada malam tersebut ya, atau pada hari tersebut, pada hari yang malamnya malam Lailatul Qadar, la syu'alaha, tidak ada syu'anya, tidak ada cahaya yang menyilaukannya, sehingga mata kepala kita ini akan melihat dengan jelas matahari tanpa tersilaukan oleh cahayanya. Baik. Sebagian menyebutkan karena sebab para malaikat yang kembali lagi ke langit ya. Sehingga sayap-sayap mereka menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Sehingga matahari tidak menyilaukan terbit di hari tersebut. Sebagian mengatakan demikian. Sebagian mengatakan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di antara juga di antara tanda-tanda Lailatul Qadar ya, adalah nuzulul matar, turunnya hujan. Turunnya hujan, ini di antara tandanya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya malam tersebut, malam Lailatul Qadar ya. Turun hujan padanya. Baik. Kemudian juga di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam tersebut ya, malam yang penuh ketenangan ya. Malam yang tenang. La harrah wala baridah. Dari segi suhu ya. Dari segi suhu tidak panas dan tidak dingin. Ya, tidak sumuk dan tidak dingin, tidak menggigil orang. Malam yang sedang-sedang. Suhunya stabil ya. Tidak panas dan tidak dingin. Tenang. Tapi hal ini berdasarkan riwayat yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. juga datang dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, juga datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, bahwasanya malam Lailatul Qadar malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin. Nah, wallahu taala a'lam bissawab, ini di antara tanda-tandanya. Nah, baik, maka dari itu hendaklah kita kembali melihat kepada diri kita, ya, sudah seberapa semangat dan bersungguh-sungguhnya kita untuk mencari malam ini, ya. Apakah biasa-biasa saja, ya, santai saja, ya, ataukah kita betul-betul berambisi atau bersungguh-sungguh? Baik, maka hendaklah kita masuk dalam kategori yang berambisi dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam ini, malam Lailatul Qadar. Dengan kita menghidupkan pada malam-malam yang tersisa ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai lagi, ya. Jangan sampai kita ketiduran lagi sehingga 90% malam dipakai untuk tidur, ya, atau bahkan mungkin 50% malam dipakai untuk tidur. Terluput dari berbagai macam kebaikan nantinya. Maka hidupkan malam-malam yang tersisa ini. Ya, enggak lama, 7 hari itu enggak lama, ya. Sebagaimana kita ketika masuk Ramadan, ya, seolah-olah baru kemarin Ramadan, ya. Sekarang sudah hari yang ke-24. Subhanallah, cepat. Waktu itu berjalan dengan cepat. Nah, dan waktu-waktu yang sudah kita lalui, hari-hari yang sudah kita lalui tidak akan kembali lagi. Ya. Nah, hari yang sekarang kita berada padanya tidak akan kembali di hari esok. Hari esok beda lagi harinya. Ya, hari yang berbeda lagi, hari yang berbeda lagi terus. Tidak ada hari yang bisa kembali. Nah, hari yang berikutnya hari yang berbeda. Maka jangan sampai kita menyesal. Nah, ya, hanya tinggal 7 hari. Ya, maka bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah. Nah, menggebu-gebulah, berambisilah. Ya. Nah, dan 7 hari itu sebentar. Nah, ya, sebentar. Ya, tahu-tahu sudah takbiran. Ya. Nah, maka jangan sampai kita terlalaikan dan terluputkan dari kebaikan yang banyak di malam-malam yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu.